السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، نحمد الله عز وجل ونشكره atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di tempat ini, salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, di Masjid As-Sunnah Sinjai, Sulawesi Selatan, untuk mengadakan daurah yang insyaallah ta'ala semoga memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum, demikian pula kepada para ikhwan yang diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir pada daurah hari ini. Semoga Allah azza wa jal mencatat langkah-langkah mereka sebagai pahala yang berlipat ganda di sisinya. Sungguh merupakan satu keutamaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara sekian banyak manusia yang berlomba-lomba untuk meraih kehidupan dunianya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada kita, semangat mendatangi majlis ilmu di saat mayoritas manusia, bahkan kaum muslimin, telah melupakannya. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang kewajiban kita di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, ketika mayoritas kaum muslimin mereka justru berlomba-lomba untuk meraih dunia mereka. Sehingga hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan besarnya keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka dengan keutamaan Allah dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dalam hal itulah seharusnya mereka berbangga dan bergembira. Itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari berbagai macam perhiasan dunia. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meraih keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang antum ketahui sekalian bahwa daurah kita pada hari ini bertema tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau di dalam menegakkan ad-da'watu ila Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu merupakan hal yang penting untuk kita bahas tentang metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibangun di atas al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Dan kemuliaan akhlak sudah merupakan kewajiban yang dimiliki oleh seorang muslim, terlebih apabila dia bahagian di antara ad-du'atu ila Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang dai yang mengajak umat kepada kebenaran menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, as-siratul mustaqim. Maka tentu seorang dai akan selalu menjadi contoh bagi mereka yang mengikutinya, bagi mereka yang mendengarkan nasihatnya, sehingga seorang da'i sudah merupakan keharusan untuk memiliki al-khuluqul karim, akhlak yang mulia, yang tentunya kemuliaan akhlak itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya alaihi salatu wassalam, menganjurkan kepada setiap muslim untuk senantiasa berakhlak dengan al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia. Dan dengan kemuliaan akhlak seseorang, maka dia akan meraih kemuliaan hidup di dunia, demikian pula di akhirah. Seorang penyair mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa idza dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat itu yang tersisa dari mereka dari keutamaan adalah akhlak. Apabila akhlak itu telah hilang dari mereka, maka mereka pergi dan tidak memiliki nilai sedikit pun. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam pembahasan aqidah, dalam al-aqidah al-wasitiyah yang menjelaskan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah, maka beliau tidak luput untuk menyebutkan pentingnya akhlak bagi seorang muslim, pentingnya akhlak yang akan menyempurnakan agama yang terdapat pada diri seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Masruq Ibn Al-Ajra' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kunna julusan ma'a Abdillah bin Amr yuhadithuna idhqal. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, lalu kemudian beliau memberitakan hadis kepada kami. Beliau mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahishan wala mutafahisha wa innahu kana yaqul inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang fahish, bukanlah seorang yang suka berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya, pembicaraan kasar, ucapan-ucapan yang tidak senonoh, ucapan-ucapan jorok, as-sibab wasyatam, celaan. Itu bukan tipe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapannya demikian pula dalam perbuatannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang-orang pilihan di antara kalian adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim. Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Dan orang-orang yang terbaik di antara mereka adalah yang terbaik dalam bergaul dengan sesama keluarganya, yang paling baik kepada istrinya, tidak menjadi seorang yang kasar, bukan menjadi seorang yang suka memukul keluarganya, menjadi seorang yang kejam, sadis. Namun dia adalah seorang yang senantiasa berbuat baik dan memberi solusi yang terbaik kepada keluarganya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang paling sempurna keimanannya dari kaum mukminin dilihat dari akhlaknya. Adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bisyirarikum? Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang buruk di antara kalian?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Humus tsarfaruna al-mutasyaddiqun." Orang yang paling buruk di antara kalian adalah as-sarsarun. As-sarsarun. Kata para ulama, yang dimaksud dengan as-sarsarun adalah orang yang banyak berbicara, yang menyebabkan pembicaranya itu keluar dari al-haq. Dari kata sarsarah, sarsarah maknanya kathratul kalam wa tardiduhu. Orang yang banyak bicara dan terus dia mengulang pembicaraan tersebut, yang menyebabkan dia keluar dari al-haq. Inilah orang yang sangat buruk. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berbicara namun tidak dibangun di atas ilmu. Seakan-akan semua yang ada di kepalanya dikeluarkan tanpa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Al-mutasyaddiqun. Yang dimaksud al-mutasyaddiqun, kata Ibn al-Athir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Nihaya, humul mutawassi'una fil kalam min ghairi ihtiyatin wa ihtiraz. Mereka adalah orang-orang yang banyak berbicara, luas dalam pembahasannya, luas dalam pembicaraannya, tanpa ada sikap kehati-hatian, tanpa memikirkan akibat yang akan dia rasakan. Mereka ini yang disebut oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Ala unabbi'ukum bisyirarikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling buruk di antara kalian, orang-orang yang jahat di antara kalian? Maka hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini peringatan bagi setiap muslim untuk menjaga lisan, memelihara lisan. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Memilah-milah ucapan. Berfikir sebelum dia berbicara. Jangan sampai kemudian dia mengucapkan sesuatu yang keburukannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan ini termasuk di antara contoh akhlak yang buruk. Berbicara tanpa berhati-hati yang menyebabkan dia keluar dari al-haq. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khiyarikum ahasinukum akhlaqa?" Maukah aku beritakan kepada kalian orang-orang yang baik, orang-orang pilihan di antara kalian adalah mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika beliau ditanya tentang apa perkara yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Beliau ditanya tentang apa yang terbanyak yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-ajwafan, al-famu wal-faraj." Dua hal yang memiliki jawf, yaitu al-fam, mulut, lisan. Mulut seseorang yang dengan ucapannya dapat menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua adalah al-faraj, kemaluan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan yang mungkar, zina dan yang semisalnya. Perkara ini yang paling banyak di antara manusia yang menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memegang lisan. Lalu kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala ketika melihat Abu Bakar memegang lisannya, beliau mengatakan, "Mah kuffa 'alaika hadza?" Mengapa engkau melakukan hal ini? Tinggalkan perbuatan itu. Kata beliau, "Hadza alladhi awradani al-mawarij." Inilah yang menyebabkan aku terjatuh dalam kebinasaan. Inilah yang menyebabkan aku terjerumus dalam jurang kebinasaan. Dengan lisan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, husnul khuluq. Kebaikan akhlak seseorang. Kebaikan akhlak. Al-khuluqul karim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa amalan yang paling berat dalam timbangan yaumul qiyamah adalah akhlak seseorang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Sesuatu yang paling berat dalam timbangan, yakni timbangan yaumul qiyamah, timbangan di akhirah, timbangan amalan, adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, ini adalah satu hal yang penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita bahas, agar kemudian kita bisa berusaha mempelajari dan mengamalkan bagaimana menjadi seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya sebagaimana beliau perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian pula At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kamu berada. Yani ini hubungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, kepada Al-Khaliq. Hubungan kamu kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Dan hendaknya engkau senantiasa menghapus keburukan dengan amalan yang saleh, amalan kebaikan. Ketika engkau terjatuh dalam kekeliruan, segera hapus. Segera ikuti dengan kebaikan, maka kebaikan itu adalah amalan yang akan menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ini nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari kekeliruan. Maka di saat ketika seseorang itu sedang lalai, sedang lupa, yang menyebabkan dia terjatuh dalam kesalahan, maka dia seorang yang awwab, yang sangat mudah untuk kembali kepada al-haq, sangat mudah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik orang-orang yang bersalah adalah ketika mereka senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang kaitannya dengan bermuamalah di antara sesama manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan al-khuluqul hasan, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sekian dari hadis-hadis yang masih banyak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang pentingnya berakhlak dengan akhlak yang mulia, al-akhlaqul karimah, agar kemudian hamba tersebut menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Apa yang dimaksud al-akhlaq? Al-akhlaq yang merupakan jamak dari al-khuluq, yaitu hakikatnya, hakikat dari al-akhlaq, al-khuluq, suratul insan al-batiniyah, wahia nafsuhu awsafuhu, bentuk seorang manusia secara batin yang kaitannya dengan jiwanya, demikian pula sifat-sifatnya. Ketika jiwa seorang itu baik, itu akan mengeluarkan sifat-sifat yang baik pula. Apa yang ada pada zahir seseorang menunjukkan apa yang terdapat di dalam batinnya. Jadi inti dari al-akhlaq itu adalah sajiyah, tabi'atul insan, kebiasaan manusia, sifat-sifat manusia, tabiat manusia. Apabila tabiatnya berjalan di atas kebaikan, maka itu disebut al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Namun ketika tabiatnya berjalan di atas keburukan, maka disebut al-khuluq al-dhamim, akhlak yang tercela. Al-khuluq al-sayyi, su'ul khuluq, buruknya akhlak. Ini yang dimaksud dengan al-akhlaq, sifat-sifat seseorang, kebiasaan seseorang, tabiat seseorang, baik yang berkaitan dengan lisannya, demikian pula amalan dan perbuatannya. Yang itu semua adalah merupakan tanda yang menunjukkan apa yang terdapat di dalam kalbunya, di dalam hatinya. Sebab kalbu inilah yang akan memerintah, yang memerintah lisan, yang memerintah jasad dan tubuh seseorang ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Ketahuilah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging kecil, mudghah, yang apabila daging kecil itu baik, akan menyebabkan baiknya seluruh tubuh seseorang. Namun apabila daging kecil tersebut buruk, akan menyebabkan buruknya seluruh tubuh. Dan itu adalah qalbu, ala wahiyal qalbu. Maka qalbu ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang ada di dalam diri kita, Dialah yang akan mengatur akhlak ini, sifat-sifat seorang manusia menjadi baik atau menjadi buruk. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari mana kita menjadikan atau mengambil hal-hal yang bisa disebut sebagai al-akhlaq al-karimah? Dari mana kita bisa memperolehnya? Sebab permasalahan akhlak ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, setiap agama punya cara-cara tersendiri dalam berakhlak. Ada sebagian keyakinan menyangka bahwa yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah ketika seorang tidak menikah misalnya. Itu dianggap memiliki akhlak yang mulia. Ada lagi sebagian menyangka bahwa dengan akhlak yang baik, yaitu dengan cara tertentu, melakukan ritual-ritual tertentu, kepala harus dibotak, pakaian harus punya ciri tertentu seperti biksu atau yang semisalnya. Sebagian lagi mengambil akhlak dari apa yang mereka fahami dari kebiasaan-kebiasaan sebagian ahlul bid'ah, ahlul hawa. Dianggap bahwa akhlak itu hanya berkaitan dengan masalah senyuman ketika bertemu, berusaha untuk akrab ketika bergaul, lalu sebatas itu saja. Lalu menganggap bahwa seorang ketika mengangkat senjata, ketika seorang itu marah, ketika seorang itu kasar dalam kondisi-kondisi tertentu, dianggap tidak berakhlak. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagi seorang mukmin, seorang muslim yang yakin bahwa Al-Qur'anul Karim adalah pedomannya, bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai uswatun hasanah, maka dia meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah rujukan dalam mempelajari akhlak. Kembali kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mengapa kita kembali kepada Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab Allah azza wa jal yang telah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kepada hamba-hambanya akan pentingnya mereka dan kewajiban bagi mereka untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai uswatun hasanah. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memuji kemuliaan akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Rasul benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat tinggi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh untuk kalian wahai kaum mukminin, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan uswatun hasanah, merupakan uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik bagi seorang yang mengharapkan bertemu Allah dan menghadapi al-yawmul akhir dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah suri tauladan kita. Beliau adalah uswatun hasanah bagi seluruh kaum mukminin. Maka sepatutnya menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai pribadi yang harus kita contoh. Kita ikuti bimbingan beliau, arahan beliau, akhlak beliau. Bagaimana beliau bertutur kata, bagaimana beliau dalam beramal, bagaimana beliau dalam bergaul. Sebagian bertanya kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak Rasulullah sallallahu wasallam. Maka mereka menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Bahwa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, yakni Rasulullah alaihi salatu wasallam memperlihatkan kepada umatnya dengan ucapan beliau, dengan amalan beliau, yang ini merupakan penjabaran dan penerapan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentu membahas tentang akhlak Rasulullah alaihi salatu wasallam butuh pembahasan yang sangat luas, karena itu menyangkut tentang tutur kata beliau, menyangkut tentang kepribadian beliau, kemudian muamalah beliau dengan keluarganya, muamalah beliau dengan tetangganya, dan seterusnya. Namun ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, dalam pembahasan kita kali ini yang terpenting adalah bagaimana akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan al-haq. Ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah sangat penting sekali, terkhusus kita atau sebagian dari kita tentu akan berhadapan dengan masyarakat. Saya tidak mengatakan bahwa pembahasan ini khusus dikhususkan untuk seorang da'i yang mengajar, akan tetapi secara umum siapa saja bisa berdakwah masing-masing dengan kemampuannya, masing-masing dengan kemampuannya. Seorang bisa berdakwah dengan akhlak, dengan kemuliaan akhlak seseorang, sehingga orang memujinya, masya Allah si fulan ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Kepada keluarganya dia berbakti, kepada orang tuanya, kepada tetangganya dia berbuat baik, sehingga menyebabkan munculnya rasa senang di hati masyarakatnya, sehingga kemudian mereka ketika melihat apa sih yang menjadi penyebabnya, yang mereka ketahui fulan ini dulu seorang preman, bukankah dia dulu adalah seorang yang kerjanya suka berkelahi atau yang semisalnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, terjadi perubahan yang drastis, akhlak yang buruk berubah menjadi akhlak yang mulia. Maka ketika mereka melihat, mereka berusaha untuk mencari tahu. Dan ini bagian dari bentuk dakwah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berapa banyak dari mereka orang-orang kafir yang kemudian mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula pada saat mereka dijadikan sebagai tawanan kaum muslimin, orang-orang kafir, mereka diberi makan dengan cara yang baik oleh kaum muslimin, oleh para sahabat, sehingga mereka menyaksikan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat kaum mukminin, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka adalah orang-orang senantiasa memberi makan, padahal mereka senang dengan makanan itu. Mereka berikan makanan tersebut kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada asiran, kepada tawanan. Yang namanya tawanan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang kafir. Ketika mereka ditawan, maka mereka diberi makanan yang baik, bukan makanan basi yang diberi kepada mereka. Sebagaimana mereka tidak disiksa, tidak sebagaimana ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala menahan kaum muslimin. Kaum muslimin dijadikan sebagai tahanan oleh musuh-musuh, oleh orang-orang kafir, oleh adzabillah, tersiksa luar biasa dengan berbagai macam jenis siksaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak memberi hidayah kepada mereka-mereka yang sebelumnya menjadi tahanan masuk ke dalam Islam. Lalu mereka sangat cinta dengan Islam dan kemudian turut membela Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting untuk kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Di antara ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa memulai dari orang-orang terdekatnya, dari kerabat-kerabatnya. Beliau mendakwahi mereka tentu sesuai dengan kemampuan dan orang-orang yang ada di dekatnya, tetangganya dan seterusnya. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Wa anzir 'ashiratak al-aqrabin." Dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekat dari keluargamu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka beliau berdiri memanggil para kerabat-kerabatnya, orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy. Ya ma'syar Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'an. Ya bani Abd Manaf, ishtaru anfusakum la ughni ankum min Allah syai'an." Wahai bangsa Quraisy, selamatkan diri-diri kalian dari neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Wahai Banu Abd Manaf, selamatkan diri-diri kalian. Aku tidak mampu memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a. Ya Safiyah ammat Rasulillah, la ughni anki min Allah syai'a. Ya Fatimah binta Rasulillah, salini min mali ma syi'ti. La ughni anki min Allah syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak mampu memberi manfaat padamu sedikit pun. Padahal Abbas adalah pamannya. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah, anak Rasulullah, dalam hal harta silakan engkau meminta kepadaku harta yang kau inginkan, yang engkau kehendaki. Akan tetapi dalam urusan akhirah, aku tidak mampu memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengumpulkan mereka, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah, mengajak mereka untuk kembali kepada al-haq. Di saat mereka terjatuh dalam syirikan, di saat mereka terjatuh dalam kekufuran, maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan al-haq kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri kalian jaga. Selamatkan diri kalian dari kesesatan, dari penyimpangan. Dan selamatkan keluarga kalian. Keluarga kita. Kita berusaha menyelamatkan orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan makna qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Kata beliau, allimuhum wa addibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab, akhlak. Jangan sampai kemudian seorang jauh keluar meninggalkan keluarganya, berdakwah ke sana kemari, lalu kemudian dia tidak memperhatikan keluarganya. Keluarga adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan. Maka kewajiban masing-masing dari kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, didik keluarga, ajarkan kepada mereka Alkitab was Sunnah. Kepada istri kita, sempatkan waktu. Kepada anak-anak kita, kita yang lebih berhak untuk mendidik mereka. Anak-anak itu sangat butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Maka ajarkan kepada mereka dengan lisan, demikian pula dengan akhlak yang mulia. Karena anak itu akan selalu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia akan terbawa dengan kebiasaan orang tua. Apa yang dia saksikan di rumah, apa yang dia lihat di dalam rumah, itu menjadi tontonan bagi anak-anak. Mereka akan mengikutinya. Kadang-kadang kita tidak sadar, orang tua bentrok, cekcok di depan anak-anaknya. Anak-anak itu melihat. Oleh karena itu, ketika ada pertikaian antara suami istri, jangan sampai terlihat pada anak-anak. Sembunyi, tutup kamar, kemudian bicarakan dengan cara yang baik, mencari solusi yang terbaik. Ini bagian dakwah untuk keluarga. Perlihatkan kepada mereka al-khuluqul karim, akhlak yang mulia. Didik mereka dengan kitabullah, didik mereka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanggung jawab yang besar bagi orang tua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisani au yunassirani. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Kenapa terjadi perubahan dari fitrahnya? Dari yang baik menjadi buruk. Dari tauhid menjadi syirik. Orang tua. Orang tualah yang menjadi sebab anaknya menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Maka ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, kewajiban kita semua. Didik anak-anak itu kepada kebaikan. Apabila orang tua tidak mampu mendidik sendiri, maka arahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Masukkan ke pondok pesantren yang mengajarkan kebaikan, yang menyebabkan mereka mampu memahami agamanya, yang menyebabkan mereka semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semakin dekat kepada dunia. Maka ini adalah hal yang harus diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, khairukum khairukum linisaihmu, ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berusaha untuk menyampaikan al-haq di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah kerabatnya. Ada yang menerima alhamdulillah, namun tidak sedikit pula dari mereka yang membangkang, termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Lahab. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengumpulkan mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, untuk kembali kepada kebenaran, maka Abu Lahab ini yang mencela Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tabban lak ali hadza jama'tana. Celaka kamu. Apakah karena hal ini engkau mengumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus tentang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma ghana anhu maluhu wa ma kasab. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dia bersama dengan istrinya. Maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dakwahi keluarga, sampaikan al-haq kepada mereka, tentu dengan cara-cara yang syar'i, dengan lisan jika memungkinkan, atau dengan akhlak, atau dengan cara yang lain yang memungkinkan untuk kita melakukannya. Sekarang ini masya Allah, wasailud da'wah banyak, sarana-sarana untuk berdakwah itu banyak, dengan tulisan, baik kitab atau majalah, demikian pula dengan kaset-kaset, CD yang bermanfaat, sampaikan kepada keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau syamilah, kamilah, mencakup seluruh manusia. Beliau mendakwahi orang-orang kafir dengan akhlak yang mulia. Demikian pula dengan ilmu, dengan lisan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara ciri dakwah beliau, al-aham, al-badu bil ahammi fal aham. Memulai dengan yang terpenting. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Ini di antara ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperhatikan skala prioritas, mana yang mesti disampaikan terlebih dahulu, mana yang lebih utama untuk disampaikan kepada masyarakat ketika kita berdakwah. Kadang-kadang kita mengetahui orang ini melakukan kemungkaran, kita tahu bahwa dia melakukan kemungkaran, dia melakukan kemaksiatan, tapi ada hal yang lebih penting dari itu yang dia juga melanggarnya, yang perlu kita sampaikan kepadanya. Maka seseorang harus melihat mana yang lebih utama yang harus dia sampaikan kepada orang ini. Misalnya dia jahil tentang perkara tauhid, kebiasaan dia suka datang ke kuburan berdoa kepada orang mati, bertawassul kepada orang-orang yang telah mati yang dianggap saleh. Berarti dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Sementara dia juga melakukan kemaksiatan yang lainnya. Dia melakukan kemaksiatan yang lainnya. Dia tidak menutup aurat. Dia suka berbuat zalim kepada yang lain. Maka kita melihat mana skala prioritas yang harus kita sampaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan nasihat ini dalam hadis Ibn Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, negeri Ahlul Kitab ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Mu'adz, engkau mendatangi kaum yang mereka dari kalangan ahlul kitab, berarti kan orang-orang kafir, maka hendaknya yang pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka agar mereka mengucapkan dua kalimat syahada. Fa inhum qalu dzalik fa'alimhum anna Allah afturada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Apabila mereka telah mengucapkan itu, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jal mewajibkan kepada mereka 5 kali salat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, memerintahkan Mu'adz untuk menyampaikan masalah zakat. Jadi ada skala prioritas. Mengucapkan 2 kalimat syahada. Apabila telah mereka mengucapkan 2 kalimat syahada, kemudian melangkah ke amalan yang berikutnya. Sampaikan kepada mereka kewajiban salat 5 waktu. Karena ketika seorang mengerjakan salat dalam keadaan dia tidak membenarkan tauhidnya, maka tidak akan bermanfaat. Apa yang diamalkan dari salat, apa yang diamalkan dari puasa dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya tidak akan bermanfaat tanpa tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita perhatikan. Pada saat kita melihat orang tua kita terjatuh dalam kesyirikan misalnya, maka kita berusaha gimana cara menyelamatkan orang tua ini. Fahamkan kepadanya. Kita mampu secara lisan, sampaikan secara lisan. Tentu dengan tutur kata yang baik, dengan kalimat-kalimat yang bijak. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghadapi ayahnya sendiri yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau menasihati, nasihat-nasihat yang sangat bijak sekali. Ungkapan-ungkapan yang begitu hormat kepada ayahnya sebagai orang tuanya dalam kehidupan dunia. Kalimat ya abati, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Meskipun kemudian ayahnya tidak menerima dakwah Nabiullah Ibrahim, akan tetapi ini menjadi contoh bagi orang-orang setelahnya. Bagaimana dakwahnya Nabiullah Ibrahim dalam menghadapi orang tuanya, dalam menghadapi kaumnya. Ketika beliau menghadapi kaumnya, maka di sana ungkapan-ungkapan yang begitu jelas dan tegas dalam menyikapi penyimpangan, menyikapi kesyirikan, kekufuran yang ada di tengah-tengah kaumnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan itu sebagai contoh dan suri tauladan yang patut untuk kita tiru, kaum mukminin. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah, pada Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya dari kaum mukminin, itu adalah contoh yang terbaik untuk kalian. Ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bula'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pertama kali yang beliau ucapkan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian. Kemudian yang kedua, dan dari apa yang kalian sembah. Beliau tidak mengatakan, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dan dari kalian. Tapi kalian dulu. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyatakan kami berlepas diri dari kalian, kalau berlepas diri dari orang-orang yang telah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan tersebut, itu pada akhirnya sudah merupakan sikap berlepas diri dari seluruhnya, dari mereka dan dari apa yang mereka sembah. Kemudian ditegaskan lagi, dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap bara, berlepas diri dari kesyirikan, dari penyimpangan. Muqata'ah. Jadi memutuskan hubungan antara mukmin dengan orang-orang kafir. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian, dan itu sifatnya selama-lamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Ini sikap ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dalam berdakwah. Sampaikan kepada umat ini tauhid. Ajarkan kepada mereka tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Mana syirik, mana tauhid. Sampaikan pula kepada mereka aqaid sahihah, keyakinan-keyakinan yang sahih yang datang dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi AS yang telah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Ini hal-hal yang harus diprioritaskan dalam berdakwah. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya para ulama mengulang-ulangi permasalahan tauhid, permasalahan aqidah. Dari dulu sampai sekarang, masih saja para ulama kalau membuka daurah di Arab Saudi itu, yang dibuka pelajaran al-usulus thalatha, tiga prinsip utama dalam bertauhid. Masih saja mereka mengajarkan al-usulus sittah, enam prinsip utama yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Masih saja mereka membahas kasyfus syubuhat, membongkar syubuhat-syubuhat ahli syirik. Masih saja mereka membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Masih mereka membahas tentang aqidah ahlus sunnati wal jamaah, usul as-sunnah karya al-imamu Ahmad, usul as-sunnah karya Ibn Abi Zamanin, syarh as-sunnah karya al-Barbahari, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip Islam. Ini yang harus ditanamkan kepada kaum muslimin. Apalagi pada zaman-zaman kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, krisis dalam urusan tauhid dan dalam urusan aqidah. Benar-benar mereka kekurangan. Penting untuk menyampaikan kepada mereka aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Berapa banyak dari mereka yang menyangka mereka di atas keislamannya, ketika ada permasalahan datangnya ke kuburan, yang seharusnya mereka cukup tinggal di rumah saja, mengerjakan sholat, lalu kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat atau di luar sholat, mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengarkan ucapan-ucapan hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat dari mereka, aku mengabulkan doa orang-orang berdoa kepadaku. Kan cukup berdoa. Tapi ini disebabkan karena kejahilannya, ketika ada permasalahan, ada problem, dikeluarkan dari kerjaan misalnya, takut miskin, akhirnya menyiapkan perbekalan. Mau kemana? Oh, mau ke Surabaya. Ngapain di Surabaya? Mau mengunjungi kuburan Sunan Ampel. Karena di Makassar ini gak ada sunan, jadi maunya ke Sunan Ampel. Jauh-jauh, itu kan harus pakai pesawat, harga tiket lagi mahal, pulang balik, perbekalan, semakin bangkrut dia. Loh, kenapa kok kamu datang ke sana? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk berdoa? Oh iya, saya diajari oleh Habib saya. Katanya Rasul mengatakan, "Idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil qubur." Apabila kalian lemah untuk menyelesaikan satu problem, maka datangilah ashabul kubur, pemilik-pemilik kuburan. Minta. Bertawassul. Yang tidak bisa mendatangi sunan, ada yang lokal. Datang ke Goa Kokbang sana. Tidak tahu kalau di Sinjai ini ada enggak. Subhanallah. Datang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sendiri pernah menyaksikan di daerah goa itu. Sebelum datang ke kuburan, saya enggak tahu sekarang, mungkin lebih bagus lagi sekarang penataannya. Itu banyak kambing-kambing yang siap untuk disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datang ke sana, digiring, beli, kemudian sampai ke dekat kuburannya, disembeli sambil di dalam itu tawaf. Tawaf. Ada cara-cara tertentu yang sudah diajarkan oleh sadanah, para pelayan-pelayan yang ada di kuburan itu. Kemudian setelah itu berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang datang ke sana itu masya Allah pakai peci, pakai jilbab. Dan nampaknya biasanya yang sudah haji. Sebagian kebiasaan ibu-ibu yang Bugis itu, kalau sudah haji, jilbab. Yani untuk menutup rambut saja. Lehernya kelihatan. Tak tahu apa namanya itu. Ya. Malah tidak menutup aurat. Menunjukkan bahwa yang datang itu muslim, muslimah. Artinya, menyangka dirinya bahwa dia adalah seorang muslim dan muslim. Orang-orang yang seperti ini, masyarakat ikhwan rahimakumullah, mungkin jahil, mungkin tidak mengerti. Perlu ada yang menyampaikan. Apalagi biasanya di antara mereka itu, memang kiblatnya kepada orang-orang yang mengajak kepada kesyirikan. Dari kalangan ahli tasawuf, dari kalangan orang-orang yang disebut sebagai habaib, yang mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang memuliakan kuburan, berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburan. Yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mungkin banyak dari kita yang belum menjamah mereka, yang belum sampai kepada mereka dakwahnya. Penting untuk kita perhatikan. Demikian pula permasalahan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sampaikan kepada umat ini. Mana yang hak, mana yang batil. Apa sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi Al-Quranul Karim misalnya. Apa kewajiban kita dalam memuliakan.